secerah mentari yang menyinar di taman hatiku. Aku ingin seriang kicauan burung yang terdengar di jendela kehidupan. Aku ingin segala-galanya damai, penuh mesra, membuat ceria. Aku ingin menghapus duka dan lara, melerai rindu di dalam dada. Sedamai pantai yang memutih, sebersih titisan hati seharum kasturi, seindah pelangi, segalanya bermula di sini. Aku ingin segala-galanya damai, penuh mesra, membuat ceria. Aku ingin menghapus duka dan lara, melerai rindu di dalam dada. Sedamai pantai yang memutih, sebersih titisan embunan pagi. Dan uhua kini pasti berputih, menghiasi taman kasih yang harmoni. Segalanya.